Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين والأخوات رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan pembahasan kita yang sempat kita bahas pada pekan kemarin, yaitu tentang hukum membayar puasa bagi keluarga yang meninggal yang masih memiliki tanggungan puasa. Nah, barakallahu fikum, dan telah kita bacakan beberapa penjelasan di antaranya yang disampaikan atau yang ditulis oleh Syekh Alamah Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahutaala dalam Syarhul Mumti', nah, dan juga dari kitab yang lain. Nah, yang mana dari kesimpulan pembahasan kita pada pekan kemarin, yaitu tentang barang siapa, yang pertama yaitu tentang barang siapa yang ia itu dibolehkan untuk berbuka, baik karena sakit, atau karena safar, atau karena udzur-udzur lainnya yang dibolehkan secara syariat, boleh baginya untuk berbuka, yaitu tidak berpuasa. Nah, kemudian udur tersebut terus berlangsung sampai dia itu meninggal, maka pendapat yang kuat adalah tidak ada kewajiban untuk membayar puasanya. Tidak kewajiban untuk membayar puasanya. Nah, baik dalam bentuk puasa ataupun dalam bentuk mengganti dengan makanan atau fidyah. Nah, seperti orang yang sakit 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal dia masih sakit, di awal Dzulqa'dah dia meninggal misal. Nah, ini berarti orang ini memiliki tanggungan hutang puasa, namun udzur tersebut karena udzur sakit, contoh di situ udzur sakit terus berlangsung sampai meninggal, maka tidak ada kewajiban untuk membayar hutang puasanya, baik dalam bentuk puasa ataupun dalam bentuk memberi fidyah. Tidak ada tanggungan. Nah, kenapa? Karena udzurnya terus berlangsung sampai dia meninggal. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu barang siapa yang meninggal, barang siapa yang dia itu tidak puasa, nah, karena udzur tertentu, seperti karena sakit atau karena safar. Nah, barang siapa yang dia itu tidak berpuasa, yaitu dia berbuka karena sakit atau karena safar atau karena udzur-udzur lainnya yang dibolehkan secara syariat, kemudian udzurnya hilang, lalu dia tidak langsung membayar puasanya. Nah, kemudian meninggal. Nah, maka menurut pendapat yang kuat, orang ini, yaitu yang meninggal dalam keadaan yang memiliki tanggungan puasa, dan dia itu memiliki waktu untuk membayar, namun tidak segera membayar, nah, maka yusamu anil mayit kula shaumin wajibin. Nah, idza mata ba'da antamakana min ada'ihi. Yaitu apa? Orang tadi dibayar hutang puasanya. Nah, siapa yang bayar? Nanti pembahasan kita setelahnya. Nah, dibayar hutang puasanya. Nah, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan dia itu mampu. Sebelum meninggalnya dia itu mampu untuk membayar. Namun dia tidak membayar. Nah, maka puasanya dibayar. Dipuasakan oleh pihak lain. Nah, misalkan dia tidak puasa 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Syawal, pertengahan Syawal dia sehat. Kemudian tidak membayarnya sampai Dzulqa'dah tidak membayar. Qadarullah bulan Dzulhijjah dia meninggal. Maka dibayar hutang puasanya oleh siapa? Oleh nanti pembahasan kita berikutnya. Nah, dan ini pendapat Az-Zuhri, Al-Qutada, Imam Syafi'i rahimahumullah jami'an pada pendapat beliau yang lama, dan juga Abi Thawr dan Dawud dan Ibnu Hazm, dan termasuk pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Baihaqi, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahu ta'ala. Nah, dan barakallahu'alaikum, ini pendapat yang kuat. Nah, pembahasan kita yang baru sore ini yaitu tentang hukum wali dalam membayar hutang puasa si mayit ini. Nah, setelah itu nanti pembahasannya siapa wali yang dimaksud. Nah, karena di hadis yang kita bahas, nah, pada pekan kemarin disebutkan ada lafadz wali. Yaitu apa lafadznya? Man mata wa ali siyamun soma'anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa, maka walinya puasa atasnya. Nah, barakallahu'alaikum. Dan juga hadis yang lainnya yang sudah kita baca pada pertemuan pekan kemarin. Nah, nah, pembahasan kita sore hari ini tentang apa hukum wali untuk berpuasa atas tanggungan ini, atas tanggungan kerabatnya atau keluarganya yang meninggal ini. Nah, apa hukumnya? Apakah wajib atau mustahab? Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini ada dua pendapat. Nah, pendapat pertama mengatakan yustahab wala yajib. Mustahab, tidak wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama. Bahkan ada yang mengatakan ijma. Kan ada ulama yang menukil adanya ijma dalam perkara tersebut. Nah, pendapat yang kedua, hukumnya wajib. Dan ini pendapat Abi Thawr, Dawud Al-Zahiri, dan juga Ibnu Hazm. Nah, barakallahu fikum. Dan pendapat yang kuat, pendapat yang pertama, yaitu hukumnya mustahab. Nah, barakallahu fikum. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Alama Ibnu Utsaimin rahimahu taala dalam syarhu mumti' beliau. Nah, beliau berkata, wala yajibu wa innama yustahabu an yaqdiyahu lima yali. Tidak wajib, namun hukumnya mustahab. Tidak wajib, hanya saja hukumnya mustahab. An yaqdiyahu, mustahab untuk mengqadanya, yaitu para wali ini mustahab untuk membayar hutang keluarganya yang meninggal yang memiliki tanggungan puasa tadi. Hukumnya mustahab. Kenapa? Karena alasan berikut ini, kata beliau. Yang pertama, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah SAW, man mata alaihi siyamun soma'anhu waliyuhu. Wa hadha khabarun bi ma'nal amru. Karena sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa, maka walinya puasa atasnya. Wa hadha, dan ini hadis ini khabarun, adalah berupa berita, bi ma'nal amru, namun memiliki arti perintah. Barang siapa yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, maka walinya puasa atasnya. Itu berita, namun artinya perintah. Artinya apa? Hendaknya para wali berpuasa untuk keluarganya yang meninggal memiliki tanggungan puasa ini. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, anam ra'atan atat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam was'alathu anna ummaha matat wa 'alaiha sawmu nadhrin wa hal tasumu anha. Bahwasanya ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah SAW, bertanya kepada beliau, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa nazar. Fahal tasumu anha. Apakah sang wanita ini puasa untuk atasnya, yaitu membayar puasa ibunya? Faqala laha. Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya. Ya'ni sumi anha. Artinya, puasalah engkau atas ibumu tersebut. Nah, atasnya. Wa syabaha dzalika bidin an taqdiyahu an ummiha. Rasulullah menyamakan dengan hutang yang dibayar atas ibunya. 6, yaitu di hadis yang lengkap disebutkan 6. Jadi di sini potongan hadis, kalau ada hadis yang lengkap yang kita baca pekan kemarin disebutkan ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun faqadaitihi akana dzalika yu'addi anha. Bukankah kalau ibumu memiliki hutang lalu engkau bayar hutang tersebut, bukankah hal itu menunaikan hutangnya? Qalat na'am. Sang anak berkata, iya. Fasumi an ummiki. Lalu Rasul berkata, kalau begitu puasalah untuk ibumu. Nah, di sini menyamakan antara hutang kepada Allah yang berupa puasa dengan hutang kepada manusia, dalam bentuk hutang lainnya. Nah, dalam yang mana kalau hutang lain ini dibayarkan, hutang kepada orang lain berupa harta dan seterusnya, maka sah pembayaran tersebut. Demikian juga hutang kepada Allah dalam bentuk puasa, maka itu juga sah. Nah, di sini yang dikatakan dengan syabaha. Nah, wa syabaha dzalika bidin bidaini taqdihi an ummiha. Rasulullah menyamakan itu dengan hutang yang wanita tersebut menunaikan untuk ibunya. Nah, di lafaz yang lain, fadainullahi haqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi alasan kedua hadis tadi. Nah, alasan kemudian berikutnya. Nah, ya cukup boleh menyebutkan cuma dua alasan. Berikutnya tentang kenapa mustahab bukan wajib. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Kenapa di situ kok perintah tersebut memiliki hukum mustahab, yaitu tidak wajib. Mustahab itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, beda dengan wajib, dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan berdosa. Nah, tentunya dikerjakan dengan imtithal, contoh kepada perbuatan Rasul dan ikhlas karena Allah SWT. Nah, barakallahu fikum. Beliau berkata, falaqala qail inna qawlahu soma anhu waliyuhu amrun famal ladzi sarafahu anil wujub. Nah, beliau berkata, masih di kitab yang sama, Syarhul Mumtah, halaman 80 ya. Nah, kalau ada orang yang berkata, sesungguhnya sabda Rasul, walinya puasa atasnya, nah, yaitu barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia memiliki tanggungan hutang, maka walinya puasa atasnya, membayarnya. Amrun, ini adalah perintah. Famal ladzi sarafahu anil wujub. Lalu apa yang memalingkan perintah ini, yaitu perintah ini, perintah memalingkannya dari perintah wajib. Apa yang memalingkan perintah ini dari perintah wajib kepada perintah yang tidak wajib? Ini kan perintah. Kalau perintah itu asalnya wajib, kenapa dipalingkan dari perintah wajib kepada mustahab, pada yang tidak wajib? Fal jawab. Beliau menjawab. Jawabannya, sarafahu anil wujub qauluhu ta'ala. Yang memalingkan dari perintah wajib adalah firman Allah Ta'ala, wala taziru wasiratu wisra ukhra. Nah, dan seorang tidak menanggung beban hutang atau dosa orang lain. Dan tidaklah seorang itu menanggung dosa hutang atau menanggung dosa orang lain. Surat Al-An'am ayat 144. Walau qulna bi wujubi qada'i shaumi 'anil mayyit lazima min adami qada'ihi an tahmil wasiratun wisra ukhra. Kalau kami berpendapat wajibnya mengqadha puasa orang yang meninggal, maka ini melazimkan, mengharuskan orang yang tidak mengqadha untuk menanggung dosa orang lain. Nah, kata beliau, ini yang jadi alasan. Kalau kami berpendapat hukum mengqadha ini wajib, berarti kita mengharuskan, memastikan orang yang ahli waris yang tidak mengqadhanya menanggung dosa orang lain, yaitu yang melakukan hutang puasa orang lain, tapi dosanya akhirnya kepada ahli warisnya karena enggak membayar. Itu kalau berpendapat wajib. Wa hadza khilafu ma jaa bihil Qur'an, dan ini adalah perkara yang menyelisihi apa yang datang dari Al-Qur'an. Yaitu apa? Al-Qur'an mengatakan seorang tidak menanggung dosa orang lain. Idan yustahabu liwalihi an yaqfiyahu Fa in lam yuf'al qulna at'im an kulli yaumin miskinan. Kalau begitu mustahab bagi walinya untuk mengkodok, membayar, mengkodok itu membayar, menunaikan bukan pada waktunya, mengkodok. Kalau begitu mustahab bagi walinya untuk membayar, untuk menunaikan, menunaikan apa? Hutang puasa keluarganya yang meninggal tadi. Fa'illam yaf'al. Kalau walinya enggak melakukan, kulna maka kami berpendapat, at'im an kulli yaumin miskinan. Maka hendaknya si wali ini memberi makan setiap hari orang miskin. Yaitu kalau 10 hari dia enggak puasa, berarti memberi makan 10 orang fakir miskin. Qiyasan ala shaumil faridah. Nah, sama dengan puasa faridah, puasa wajib, puasa Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Nah, berarti pendapat yang kuat, hukum wali dalam membayar hutang puasa keluarganya yang meninggal adalah hukumnya mustahab. Dan ini pendapat jumhur ulama, bahkan ada yang mengatakan ijma. Nah, kalau pendapat kedua mengatakan wajib. Nah, apa sih dalil yang mengatakan pendapat wajib? Nah, qala Ibnu Hasyim rahimahullah. Nah, Ibnu Hasyim berkata dalam kitab beliau, kitab Al-Muhallah ya, halaman 775. Nah, wawan mata wa alaihi shaumun fardin min qada'i Ramadan aw nadrin aw kafaratin wajibatin. Fardun ala awliyaihi an yasumu anhu hum aw ba'duhum. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa wajib, dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa wajib dalam 6 dari puasa qada' Ramadan atau puasa nadar atau puasa kafarah yang wajib, maka wajib bagi para walinya untuk puasa, untuk membayar puasanya. Hum, mereka para wali atau sebagian dari walinya. Nah, kalau walinya ternyata ada 10, boleh semuanya puasa untuk membayar hutang si orang yang meninggal memiliki tanggungan puasa tersebut. Nanti pembahasan yang akan datang tentang perkara ini insyaallah. Nah, boleh walinya semuanya atau sebagian walinya. Wala it'amun fi dzalika aslan, dan tidak memberi makan secara asal dalam perkara tersebut. Maksudnya tidak dibayar dengan fidyah dalam bentuk makanan, namun semuanya dibayar dalam bentuk puasa oleh walinya. Ausabihi aw lam yusibi. Baik walinya berwasiat atau enggak berwasiat. Yaitu baik dia berwasiat untuk puasakan aku, belum sempat puasa ataupun enggak berpuasa. Fa illam yakun lahu waliyun ustujira anhu min ra'si mali. Kalau orang ini tidak memiliki wali, kalau dia tidak memiliki wali, nah, maka ustujira anhu min ra'si mali, maka menyewa orang lain untuknya dari ra'si malihi, dari harta yang dia miliki. Yaitu mayit memiliki harta, ketika dia meninggal memiliki harta, maka itu harta warisannya. Sebelum harta warisan itu dibagi, maka harta itu dikeluarkan untuk menyewa orang lain membayar puasanya, itu maksudnya. Nah, min ra'si malihi man yasumuhu anhu walabudda, mengeluarkan dari harta dia, dari harta pokok dia, nah, yaitu sebelum hartanya dijadikan warisan, untuk membayar orang yang mempuasakannya wala buddha. Dan ini mesti ausabikul lidzalika alam yusi, baik dia berwasiat ataupun enggak berwasiat. Bahwa muqaddam ala duyunin nas, dan ini lebih dikedepankan, lebih diutamakan, diawalkan daripada hutang kepada manusia. Bahwa qaul Abi Thaur, dan ini juga pendapat Abi Thaur wa Abi Sulaiman, dan Abi Sulaiman wa ghairuhuma, dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Ini pendapat yang mengatakan wajib. Ya, masjid wajib bagi walinya untuk membayar puasanya, mengkodok puasanya. Nah, kalau enggak ada wali, berarti membayar orang lain untuk mempuasakannya. Nah, namun pendapat yang kuat, apa hukumnya? Mustahab. Tidak wajib. Nah, bahkan Syekh Ibnu menyebutkan tadi, boleh walinya membayarnya dalam bentuk memberi makan. Nah, ini juga kalau bisa. Ada harta yang bisa diberikan untuk memberi makan. Kalau tidak bisa, maka tidak wajib. Baik puasa ataupun harta. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, tentang siapa wali yang dimaksud. Siapa itu wali? Nah, wali yang dimaksud di hadis tadi ya. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa, maka walinya mempuasakannya. Yaitu membayar puasanya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari beliau jilid 4 halaman 194, beliau berkata, "Al-muradu biqalihi waliyuhu faqila kullu qaribin." Nah, menurut suatu pendapat maksudnya adalah setiap qarib, setiap kerabat, yaitu baik kerabat yang yaitu dapat warisan ahlul fard, nah, ataupun dari dawil arham. Waqila al-warith khasa, dan pendapat lain mengatakan ahlul waris, khusus ahlul waris, yaitu orang yang mendapatkan warisan saja. Berarti dawil arham enggak masuk. Nah, waqila ashabatuhu, pendapat lain mengatakan ashabahnya. Nah, ashabah itu ahlul waris yang dia mendapatkan bagian warisan yang tanpa ada batasan. Ketika warisan itu lebih, mereka yang mengambilnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Syarh Mumtiknya, nah, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan wali adalah waris, ahlul waris. Nah, beliau berkata, "Man mata wa alaihi saumu sama man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa, maka walinya berpuasa atasnya. Al waliyuhu wal waris, dan wali adalah waris, yaitu pewaris. Naam. Wa dalil qaulu Nabi sallallahu dan dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al hiqul faraidu bi ahliha fama baqiya fa huwa li ula rajulin dakar." Fa dzakarul uluwiyah fil mirats idan al wali huwal waris. Naam, kata beliau, dalilnya perkataan Rasul, naam, berikan warisan-warisan itu kepada mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Apabila lebih, maka untuk para laki-laki, yaitu asobahnya. Maka beliau menyebutkan yang utama dalam warisan, yaitu diberikan kepada ahlul waris. Idan kalau begitu, al-wali huwal waris. Kalau begitu, wali adalah pewaris, yaitu orang yang mewarisi. Nah, wakila al-wali huwal qaribul mutlaqan. Dan pendapat lain mengatakan wali itu adalah kerabat secara mutlak, yaitu baik yang mendapatkan warisan ataupun yang enggak mendapatkan warisan. Al-aqwal aqrab anahu al-waris, dan pendapat yang kuat bahwasanya yang dekat dengan kebenaran menurut beliau adalah waris, yaitu para pewaris. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui wali yang dimaksud adalah para pewaris atau pendapat lain mengatakan kerabat. Naam. Berikutnya tentang apakah boleh bagi para wali ini membagi-bagi hutang puasa? Membagi-bagi hutang puasa dari keluarga yang meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan puasa tersebut. Nah, misalkan dia memiliki tanggungan puasa 10 hari. Kemudian pewaris ada sekitar 10 atau lebih. Boleh enggak dibagi kepada 10 orang? Sehingga masing-masing mereka puasa 1 hari 1 hari. Nah, jawabannya boleh. Sebagaimana yang akan kita baca di sini. Nah, qala Syaikhul Islam, "Hal yaljamu idza qulna bil qawli rajih anna shalah wajib bi asli syar'i wal wajib bin nadri an yaqtasira dhalika ala wahid min al waratha li anna shum wajib ala al wahid." Nah, kata beliau, apakah mesti apabila kita berpendapat bahwasanya puasa di sini mencakup puasa yang semua yang wajib, nah, baik dalam bentuk nazar atau yang lainnya, apakah mesti hanya pada salah satu dari ahlul waris, wahid minal warafa, li'ana saum wajib alal wahid, karena puasa itu wajib bagi salah seorang? Al-jawab, maka jawabannya la yalzam, tidak mesti. Jawabannya tidak mesti dikerjakan oleh satu orang. Nah, li'ana qalu sallallahu alaihi wasallam sama anhu walihu mufradun mudhaf, karena perkataan Rasulullah SAW sama anhu waliyuhu ini adalah bentuk mufrad mudhaf, bentuk tunggal yang mudhaf. Fayaumu kulla waliyin warithin, maka mencakup semua wali yang dia itu sebagai pewaris. Nah, falau qadira anna rajula lahu khamsata asara ibnan, andaikan di sana ada seorang yang memiliki 15 anak. Nah, anak ini berarti dia meninggal memiliki 15 anak, berarti mereka disebut sebagai pewaris. Waroda kullu wahidin minhum an yasumu yawmaini an thalathin yawman, dan setiap orang dari 15 anak ini ingin puasa 2 hari 2 hari 2 hari, semua 2 hari untuk 30 hari yang menjadi tanggungan hutang. menjadi tanggungan hutang bagi mayit. Mayit si'u, maka ini sah. Maka ini sah. Walau kanu thalathin warisan saumu kuluha yoman wahidan. Kalau ahlul warisnya berjumlah 30. Kalau ahlul waris berjumlah 30. Mereka semua puasa satu hari. Mayit si'u li'annahum saumu thalathina yoman. Maka ini juga sah. Karena mereka semuanya puasa 30. Karena mereka semuanya puasa. Sehingga menjadi 30 hari. Puasa semuanya 30 hari. Nah. Wala farqa bainan yasumuhu fi yawmin wahid, tidak ada perbedaan bagi mereka untuk melakukan itu dalam satu hari, yaitu 30 orang ini semuanya puasa dalam satu hari. Au idza sama wahid fa thani yawmul ladhi ba'da, atau satu orang puasa di hari pertama, orang kedua puasa di hari kedua. Enggak ada perbedaan, artinya boleh dilakukan ini ataupun dilakukan itu. Hatta yutimmu thalathina yawman, sampai mereka menyempurnakan 30 hari. Amma fi kafarati dhihar wa nahwiha fala yumkin an yaqtasimal waratha as-sawm li istirati tadabbur. Adapun pada puasa dihar, adapun pada puasa kafaratu dihar, puasa wajib kafarat dihar dan yang semisalnya, fala yumkin an yaqtasima al-warathatu sawma, maka ahlul waris di sini tidak mungkin membagi puasa tersebut. Listirati tatabu. Kenapa? Karena ada syarat tatabu. Syarat harus dikerjakan berturut-turut. Ada seorang mendihar istrinya. Nah, maka dia wajib untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian dia belum membayar puasa kafaronya, meninggal. Siapa yang membayarnya? Wali yang membayarnya. Namun tidak boleh dibagi-bagi. Harus satu orang yang melakukan. Kenapa? Karena dalam hal ini disyaratkan adanya tatabu, adanya berturut-turut. Nah, qala wa anna kullu wahidin minhum lam yasum syahrani mutatabi'ina. Nah, karena setiap dari mereka kalau semuanya ikut membayar, maka mereka tidak puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, sedangkan dalam hal itu harus berturut-turut. Maka kesimpulannya, boleh bagi para wali untuk membayar hutang puasa orang yang memiliki tanggungan puasa tadi. Nah, yang meninggal memiliki tanggungan puasa. Nah, dengan catatan puasanya bukan puasa yang disyaratkan adanya berturut-turut, seperti puasa dihar ataupun puasa orang yang berhubungan badan di siang Ramadan. Nah, kafarah dihar atau kafarah orang yang berhubungan badan di siang Ramadan itu harus berturut-turut. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita tambah satu dan kita tutup pembahasan ini insyaallah. Nah, pada habis waktunya ya. Habis ya. Habis waktunya. Masih ada sekitar 3 atau 4 pembahasan yang insyaallah 3 atau 4 pembahasan ini kita lanjutkan pada pekan depan. Itu pembahasan masih berkaitan dengan hukum membayar hutang puasa wajib ini. Nah, insyaallah. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Kalau ada kesalahan mohon diingatkan. Kalau ada yang kurang paham silakan japri kepada Ustaz Turkiman. Nanti bisa disampaikan ke pemberi pembawa materi di sini untuk dijawab insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan mohon diingatkan. Astagfirullahaladzim. Wassallallahu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.